membaca, memotret buku, menulis review, hingga mengunggah foto buku bukanlah hal yang asing bagi Alia. Pemilik akun @aliaale07books ini memutuskan bergabung dengan Bookstagram karena ia merasa lebih bebas mengunggah foto buku di akun tersebut. Ia juga tidak perlu takut ada teman atau keluarganya yang merasa terganggu dengan foto-foto buku unggahannya. Salah satu manfaat yang Alia rasakan setelah memiliki akun Bookstagram ialah ia seperti menemukan sebuah keluarga baru. Dunia Bookstagram tuh kayak harta karun yang selama ini aku cari-cari gitu loh. Karena aku bisa berbagi sama temen-temen yang juga suka buku. Karena aku di dunia nyata kan gak banyak temen yang begitu suka buku kan. Jadi kalau pas nemu Bookstagram tuh seneng aja gitu bawaannya, karena banyak temen yang bisa diajak berbagi tentang buku. Aku ngerasa di Bookstagram ini tuh temen-temennya tuh udah kayak keluarga gitu. Seneng banget aku punya banyak kakak-kakak online dan temen-temen yang meskipun kita gak pernah ketemu dan beda tempat tinggal, bahkan beda pulau, tapi kayak kita saling sayang gitu. Aku suka banget pokoknya. Berbeda dengan Alia, Karina atau @kailemra merasa salah satu manfaat yang ia dapatkan ialah saat menjadi representation dari sebuah toko. Selama 3 tahun berkecimpung di dunia Instagram, Karina telah menjadi perwakilan dari 5 toko, baik lokal maupun internasional. Toko tersebut antara lain Little Library ID, Stella Bookish Art, Owl Crane Junior, Joyful Lettering, dan Sunwell Shop. Soalnya pas itu cuma iseng-iseng nyoba, baru ketemu akunnya Little Library ID kan, baru pertama kali tahu ada magnet itu. Dia juga pas lagi buka open research, jadi iseng-iseng nyoba ternyata keterima, jadi seneng. Kalau kamu jadi rep, itu apa sih bunga timbal balik yang harus kamu kasih buat mereka? Biasanya sih foto cukup 3 atau 4 kali sebulan, sama update info mereka di story. Sedikit berbeda dengan 2 bookstagramer sebelumnya, Nui Febrianti yang kerap disapa Nui bercerita bahwa ia beberapa kali mendapat pekerjaan berkat akun Bookstagram miliknya. Adalah aku dapat kerjaan 2 kali karena Bookstagram. Yang pertama itu waktu aku baru lulus kemarin, awan lulus Juli dan Agustus aku cari kerja itu dengan modal iseng doang. Aku belum punya ijazah, aku pergi ke Bogor, di situ ada perumahan townhouse gitu dan mereka butuh tukang caption. Sebenarnya aku daftar jadi customer service, tapi ketika datang kebetulan CEO-nya di situ dan dia bilang, "Kamu mau jadi customer service, gak ada muka-mukanya," katanya gitu. Jadi terus HRD-nya justru buka Instagram aku dan dia nanya, "Ini foto kamu ngambil sendiri?" "Iya, pakai apa?" "Kamera handphone." Terus captionnya bikin sendiri. Terus akhirnya mereka ngasih penawaran, aku bikin caption 1 hari 1 di situ. Tapi mungkin jodohnya pendek ya. Jadi aku cuma 1 bulan, aku resign, aku balik lagi ke Jakarta. Itu September aku udah balik ke Jakarta. Aku nganggur sampai November akhir, sampai akhirnya aku diterima di Storyal. Itu awalnya karena Kak Aya, possessive reader, dia dulu community manager di Storyal. Terus karena dia resign, dia nawarin aku, merekomendasikan sih, "Nui mau gak jadi community manager Storyal?" Aku tuh gak ngerti community manager tuh apa, aku tuh gak paham. Udah aku bisa gak ya gitu kan. Pas aku interview tuh aku malah kayak semi curhat gitu. Namun tapi untungnya semua founder Storyal tuh baik banget. Aku dikasih kesempatan dan ternyata aku bisa belajar. Jadi lebih ke relasi sih. Nah, ternyata ada banyak manfaat yang dirasakan oleh para bookstagramer ya. Bagaimana? Sudah tertarik untuk membuat akun Bookstagram?